وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yarmun azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al 'adab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur mengatakan walladzina yarmun azwajahum wa lam yakul lahum syuhada, dan adapun para suami yang menuduh istri-istri mereka berzina wa lam yakul lahum syuhada, sementara suami ini tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri yang melihat kejadian itu. Fasyahadatu ahadim arba'u syahadat, maka persaksian yang dipersaksikan oleh sang suami itu 4 kali. Innahu laminas shadiqin. Bahwa betul-betul dia melihat istrinya melakukan perzinahan. Dan dia betul-betul jujur dalam pengakuannya. 4 kali dia bersaksi. Wallahi ana lihat istri saya demikian dan demikian. Dan saya jujur dalam pengakuan saya. 4 kali dia lakukan, ucapkan. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhib. Dan yang kelimanya dia harus mengatakan bahwa laknat Allah atas saya in kana minal kadhib. Jika sekiranya dia termasuk para pendusta, yakni sekedar menuding istrinya melakukan perzinahan padahal tidak. Ini ancamannya berat. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadra'u anha al'adzab an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhib. Dan sang istri pun harus bersumpah 4 kali bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh suaminya, dan sesungguhnya suaminya termasuk pendusta. Baik, bahwa apa yang diucapkan dan dituduhkan suaminya itu adalah dusta. 4 kali dia harus mempersaksikannya. Wal khamisata, dan yang kelimanya bahwa murka Allah atasnya. Baik, jika sekiranya suaminya adalah orang-orang yang jujur dalam pengakuannya. Ia dikatakan al-mula'anah. Barakallahu alaikum. Al-li'an. Taib. Faidha qadafal akhrasu mra'atahu bikitabatin au isyaratin au ima'in ma'ruf wa huwa kal mutakallim. Faidha qadafal akhras, kalau seorang suami yang bisu menuduh istrinya melakukan perzinahan dengan persaksian berupa tulisan, dia bisa menulis atau dia memberikan isyarat yang orang paham bahwa dia telah menuduh istrinya berzina, atau ima atau isyarat-isyarat ma'ruf yang dikenali, fahu kal mutakallim, maka persis sama seperti orang yang berbicara, teranggap isyarat-isyarat itu, teranggap tulisan itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajaza al-isyarata fil fara'id, Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membolehkan isyarat-isyarat itu di beberapa faraid, beberapa kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan. Wa huwa qaul, yakni misalnya ketika dia sholat tidak mampu untuk dia melakukan gerakan karena memang sakit. Barakallahu fiikum. Ya, dengan isyarat-isyarat. Paham barakallahu fiikum. Dia mengisyaratkan bahwa dia ruku, dia mengisyaratkan bahwa dia bangkit dari ruku, dia mengisyaratkan bahwa dia lagi sujud, dia mengisyaratkan bahwa dia lagi duduk di antara dua sujud dan sujud kembali dan seterusnya. Tidak mampu dia bergerak lebih kecuali dengan isyarat itu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu pula ketika seorang bisu menuduh istrinya melakukan perzinahan, ya tentu tidak mampu dia mengungkapkannya dengan lisan karena memang bisu. Maka tidak mengapa dia menulisnya dengan tulisan atau ketikan misalnya di zaman sekarang ini. Barakallahu fiikum. Atau isyarat-isyarat yang orang paham. Wa huwa qawlu ba'di ahli al-Hijazi wa ahli al-'ilm, dan ini sebagian ucapan ahli Hijaz dan para ulama. Wa qala Allah Ta'ala fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Yani ketika Allah Subhanahu, ketika Nabi, ketika Ummu Isa yakni Maryam alaihissalam mendatangi kaumnya, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Baik, ketika Maryam membawa putranya masuk ke kaumnya, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya, fa asharat ilayhi. Baik. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, engkau sungguh telah mendatangkan sesuatu yang sangat jelek, keji. Jadi engkau mendatangkan bayi, engkau memiliki anak tanpa engkau melakukan pernikahan sebelumnya. Tahu-tahu engkau dapat bayi seperti ini dari mana? Barakallahu fikum. Bahkan Maryam diingatkan tentang kedua orang tuanya yang begitu saleh, salehah. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudaranya Harun, Harun memang ada saudaranya, bukan Harun saudaranya Musa alaihissalatu wassalam. Baik, karena rentang waktu yang sangat jauh antara zamannya Musa dengan zamannya Isa alaihissalatu wassalam. Baik. Ya ukhta Haruna, dikatakan Harun memang saudaranya karena memang orang-orang atau orang-orang saleh memberi nama dengan nama-nama orang saleh yang ada sebelumnya. Baik. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin, wahai saudaranya Harun, ma kana abuki imra'a sawin, bukanlah bapakmu itu laki-laki bejat. Baik. Bukan laki-laki preman atau apalah. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan perempuan nakal. Bapakmu itu adalah orang saleh, ibumu juga orang saleh. Orang terpandang, orang mulia. Kenapa engkau bisa memiliki anak tanpa melalui proses pernikahan? Fa asyarat ilaihi. Maka Maryam hanya memberi isyarat kepada putranya. Fa asyarat ilaihi. Ini tanya ini bayi. Tanya, jangan tanya saya. Karena dia telah bernazar untuk berpuasa dalam bentuk tidak berbicara. Baik. Untuk tidak berbicara, maka ya komunikasinya dengan isyarat. Fa asyarat ilaihi. Maryam hanya mengisyaratkan kepada putranya. Orang-orang pun mengatakan, "Alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Orang-orang mengatakan, "Bagaimana bisa kita mengajak anak bayi baru lahir masih merah? Bagaimana bisa dia berbicara?" Baik. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Qala inni 'abdullah. Pada saat itu juga Nabiullah Isa yang masih bayi berbicara, "Inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Baik. Al-ayah. Barakallahu fikum. Dalam kondisi masih bayi, Nabiullah Isa berbicara, "Inni abdullah, saya hamba Allah, bukan Tuhan." Dari sejak lahir Nabiullah Isa sudah menyatakan dirinya sebagai hamba, bukan Tuhan. "Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya." Allah memberikan aku kitab nantinya dan Allah akan mengangkat aku menjadi seorang nabi. Baik. "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu," dan Allah telah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. "Wa usani bis salati waz zakati," dan Allah merintahkan aku untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. "Madum tuhayya," selama aku masih hidup. "Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya." Alaya. Syahiduna di sini bahwa Maryam memberikan isyarat. Berarti isyarat adalah sesuatu yang diperbolehkan ketika diperlukan. "Wa qala dhahak illa ramza." Baik. Illa ramza yakni isyaratan. Baik. "Wa qala ba'dun nasi la hadda wala." Baik, "la hadda wala la'an." "Thumma za'ama anna talaka bi kitabin aw isharatin aw ima'in jaiz wa laysa baina at-talaqi wal qadhbi farqun." "La hadda wa la la'an." "Thumma za'ama anna at-talaqa bi kitabin aw isharatin." Kemudian di sebagian orang menganggap bahwa talak dengan catatan atau isyarat atau ima, ima itu ya ima itu yakni sama dengan isyarat. Baik. Jaiz, boleh kalau memang diperlukan. "Walaysa bainat talaqi wal qadhi farqun." Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara talak dengan qadh. Barakallahu fikum. "Fa in qala al qadhu la yakunu illa bi kalam." Tidak ada perbedaan maksudnya dalam penetapan hukum. Yani orang mentalak dengan apa? Dengan kata-kata, bisa juga dengan isyarat-isyarat. Demikian juga apa? Qadh. Qadh ini adalah menuduh. Menuduh orang berzina dengan isyarat-isyarat, ya sudah dianggap menuduh kalau memang dipahami bahwa dia telah menuduh orang lain berzina. Isyarat dengan tangan atau isyarat dengan kan biasa kan isyarat-isyarat dengan tangan orang langsung paham. Baik. "Fa in qala al-qadhu la yakunu illa bi kalam." Kalau ada yang mengatakan bahwa qadhu itu menuduh perempuan berzina, "la yakunu illa bi kalam," tidak akan berlaku kecuali dengan ucapan. "Qila lahu kadzalika talaq." "La yajuzu illa bi kalam." Kalau begitu, talak juga demikian, tidak bisa kecuali dengan ucapan. Baik. "Wa illa batala talaq wal qadhu." Kalau tidak, maka akan batal talak dan qadhu. "Wakada al-itq." Demikian juga itq, yakni membebaskan budak dari perbudakannya. "Wakadzalikal asammu la'in." Baik. "Waqala asy-Sya'bi wa Qatadah idza qala anta taliqun fa asyara bi asabihi tubayyinu minhu." Baik. "Tabinu minhu bi isyaratihi." Al-Imam Syafi'i dan Qatadah mengatakan, "Idza qala anti taliqun fa asyara bi asabihi." Kalau dia mengatakan anti taliq, engkau telah talak dengan isyarat dengan tangannya, maka apa? sudah bukan istrinya lagi, ini telah tertalak maksudnya dengan isyarat itu. Qala Ibrahim al-Akhras idza kataba talaqa bi yadihi lazimahu. Berkata Ibrahim al-Akhras, orang yang bisu, kalau dia mentalak istrinya dengan bentuk tulisan, dengan tulisan tangan, maka ya jatuh talak itu. Qala Hammad al-Akhras wal Asam idza qala bi ra'sihi jaza. Tapi berkata Hammad al-Akhras wal Asam, orang yang bisu dan tuli, idza qala bi ra'si, kalau dia mengucapkannya dengan, barakallahu fikum, dengan kepalanya, yakni dengan isyarat, maka boleh. Akhras di sini bisu, bisu boleh jadi dia tidak apa? Tidak tuli. Paham? Ada orang bisu tapi tidak tuli. Baik. Ada sesuatu yang menjadikan dia tidak mampu berbicara, tapi dia mendengar, dia melihat, dia hagar. Tapi kalau orang tuli pasti bisu. Baik. Orang tuli pasti bisu karena dia tidak bisa menirukan, tidak bisa mencontoh suara-suara yang ada. Wallahul musta'an. Baik, kita di babul li'an di sini. Al-li'an ini dari kata-kata al-la'an. Baik, kenapa dikatakan li'an? Ya karena kata Taib al-Hafidz di sini, li'anna al-mula'in yaqulu al-la'natu la'natullahi alaihi in kana min al-kadhibin. Laknat Allah atasnya kalau dia termasuk pendusta. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala Abu Hazim سمعته من سهل بن سعد السائدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى. بارك الله فيكم. باب ini kelihatannya pengen untuk memberikan ayat hadis sebelumnya, iya. Qala hadatsana Qutaybah, ya. Baik, lompat ya. Afwan. Qala hadatsana Qutaybah, qala hadatsana Layth an Yahya bin Sa'id al-Ansari annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah, "Ala ukhbirukum bi khairi duril Ansar?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik rumah dari rumah-rumah Ansar?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala Banu Najjar. Rumah-rumahnya, yakni kabilah Banu Najjar. Thumma alladhina yalunahum Banu Abdul Ashhal. Kemudian orang-orang terbaiknya adalah Banu Abdul Ashhal. Thumma alladhina yalunahum Banu Al-Haris. Kemudian setelahnya Banu Al-Haris bin Al-Khazraj. Thumma alladhina yalunahum Banu Sa'idah. Kemudian setelahnya Banu Sa'idah. Thumma qala biyadihi faqabadha asabi'ahu thumma basataha karrami biyadihi. Thumma qala wa fi kulli duril ansari khair. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW basataha, qala biyadihi faqabadha asabi'ahu. Beliau menggenggam tangannya. Thumma basatahunna, kemudian beliau membukanya kembali lebar-lebar seperti orang melempar begitu. Tapi dengan tangannya semua kalau wafi kulli duril ansari khair, dan di setiap rumah-rumah orang Ansar kebaikan. Barakallahu fiik. Tapi di sini tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwa kebaikan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Barakallahu fiik. Ketakwaan, keimanan, kesolehan, tapi bertingkat-tingkat tentunya. Tidak bisa dipungkiri. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali. Syahid bin di sini apa? Berlakunya apa? Isyarat. Bab ini diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari bahwa isyarat juga berlaku dan memiliki hukum. Artinya ketika orang mentalak bukan dengan ucapan tapi dengan tulisan atau dengan isyarat, maka jatuh talak itu. Atau menuduh orang lain berzina dengan isyarat-isyarat, dengan tulisan-tulisan, dengan gambar, dengan apalah macam-macam, sehingga orang memahami bahwa dia telah menuduh si fulanah atau fulan melakukan perzinahan, maka dia telah melakukannya, dianggap melakukan qadz. Qala rahimallahu taala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala Abu Hazim sami'tuhu min Sahal bin Sa'd as-Sa'idi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ana was-sa'ati kahadihi ay min hadihi aw kahatain wa fara wa qarana baina as-sababati wal-wusta. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ana was-sa'ah kahadihi min hadhi au kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegakkannya hari kiamat sama seperti ini. Baik kahadihi min hadhi. Kahadihi min hadhi. Begini. Baik wa qarana baina as-sababati wal-wusta. Kemudian beliau menggandengkan antara dua ini, as-sababah ini telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Jadi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanda bahwa dekatnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan juga banyak hadis yang menunjukkan bahwa umur dunia ini sudah terlalu tua. Barakallahu fikum. Ibaratnya teko, teko yang berisi air, kemudian dituang airnya, kemudian tinggal tetesan-tetesan terakhir, tetesan-tetesan terakhir lah ini ujung dari dunia ini. Mulai dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Barakallahu alaikum. Kalau dikatakan bahwa hari kiamat sudah dekat, ya dekat dibandingkan dengan umur dunia. Dari sejak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah begitu tua, sudah begitu lama. Barakallahu alaikum. Dibanding dengan dari diutusnya Rasulullah dengan hari kiamat itu sangatlah pendek, ujung-ujung. Barakallahu fikum. Walaupun orang masih mengatakan apa, ribu tahun, paham, masih dikitan ribu tahun, tapi sebelumnya kan juta tahun, entah miliaran tahun, wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Kapan dimulainya ini? La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan buitu ana was-sa'atika hadhi, taib wa hadhi wa qarna bainaha baina as-sababati wal-wusta, ya karena memang demikianlah. Taib kehidupan sekarang ini atau kehidupan dari sejak diutusnya Rasulullah adalah akhir-akhir dari kehidupan taib duniawiyah ini. Barakallahu fiikum. Ibarat teko tadi itu yang digambarkan. Tinggal tetesan-tetesan terakhirnya. Qala rahimahullahu taala, disyahiduna di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Memberi isyarat tentang kedekatannya antara beliau diutus dan ditegakkannya hari kiamat. Hadis yang ketiga, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Jabalah Ibnu Husain. Qala sami'tu ibn Umar yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha ya'ni 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyhuru hakadha, bulan itu asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha, sambil mengangkat jari jemari beliau, bulan itu begini dan begini dan begini. Paham barakallahu fikum. Jadi 30 hari maksudnya. Yani salatin. Yani 30 hari. Summa qala wa hakadha wa hakadha wa hakadha yani 29 yaqulu marratan 30 wa marratan 29. Kemudian beliau mengatakan asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Paham barakallahu fikum. Yani bulan itu terkadang 30 hari, terkadang 29 hari. Beliau dengan mengisyaratkan Barakallahu fikum. Dan orang paham maksudnya bahwa bulan itu ya terkadang 30, terkadang 20 hari. 29 hari. Qala rahimahullahu taala haddatsani Muhammad bin Musanna qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Isma'il an Qais an Abi Mas'udin qala wa asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi nahwal Yaman. Al-imanu hahuna marrataini ala wa innal qaswata wa ghilad al-qulubi fi al-faddadina haythu yatlu'u qarnu syaitan taib wa rabi'ah wa mudar. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wa asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kelihatannya potongan hadis, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya, memberi isyarat menunjuk ke arah negeri Yaman sambil mengatakan al-imanu hahuna. Iman itu dari sini. Barakallahu fikum. Ala wa innal qaswata wa ghiladhal qulub, sesungguhnya qaswa, keras kaku, wa ghiladhal qulub, dan keras hati, fil faddadin, para pengembala onta atau pemilik onta, haitsu yatlu'u qarna syaitan rabi'a wa mudar. Barakallahu fikum. Dari arah, barakallahu fikum, haitsu yatlu'u qarna syaitan, dari sisi munculnya dua tanduk syaitan, yakni rabi'a dan mudar. Barakallahu fikum. Ini isyarat semuanya, barakallahu fikum. Intinya Rasulullah SAW memberikan isyarat dan itu berlaku. Tapi memiliki hukum. Qala rahimallahu taala haddatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha wa ashara bis sababati wal wusta wa farraha wa farraja bainahuma syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa katilul yatim, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim. Katilul yatim, ini orang yang menanggung, orang yang memelihara, orang yang merawat, berbagai macam artinya, orang yang membiayai kafil, yang menjamin. Barakallahu fikum. Anak yatim, apakah cucunya sendiri, apakah anaknya sendiri, ya kan? Yang mati kan orang tua laki-laki, paham? Orang tua laki-laki yang meninggal dunia, berarti anak yatim ini tidak ada bapaknya lagi, boleh jadi ibunya. Ibunya yang meliharanya, maka ibunya memiliki keutamaan ini. Barakallahu fikum. Atau pamannya mungkin yang meliharanya, atau bibinya mungkin yang meliharanya. Atau orang yang menanggung biayanya, walaupun dia tidak memeliharanya secara langsung dengan satu rumah, enggak, tapi dia membiayainya setiap bulan diberikan uang. Ini termasuk apa? Katil yatim. Barakallahu fikum. Dia yang membiayainya, dia yang membiayai sekolahnya, dia senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Baik. Atau orang lain mungkin, atau kerabat jauh, anak yatim ini dengan dia kerabat jauh, atau tidak ada mungkin kekerabatannya, barakallahu fikum, orang lain, kemudian dia dipelihara, maka termasuk dia kafil yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim fil jannah, menunjukkan bahwa memelihara, barakallahu fikum, merawat membiayai anak yatim itu merupakan amalan yang sangat agung. Kebalikannya, menganiaya anak yatim semena-mena terhadap hartanya dan seterusnya, ini termasuk dosa besar. alladzina ya'kuluna amwal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya walaupun tidak dimakan tapi kalau diambil ya sama saja. Jadi mau dimakan, mau dibeli motor, mau dibeli apa, jadi dengan cara dan jalan yang tidak syar'i, barakallahu fikum, maka itu adalah kezaliman dan haram hukumnya. Ana wa kabil yatimi fil jannati hakadha, aku dan para sayyid yang memelihara anak yatim di sorga seperti ini, wa asyara bisababati wal usta, kemudian beliau memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma syai'a, kayak begini. Sayyid menunjukkan tentang kedekatannya dan menunjukkan tentang apa? Keutamaannya, karena Rasulullah mengatakan di dalam surga. Baik, menunjukkan tentang keutamaan keutamaan memelihara anak-anak yatim. Qala rahimahullah ta'ala, babun idza 'arrada bi nafsil walad, bab kalau seorang suami memberi isyarat-isyarat bahwa anaknya, anak ini bukan anak dia. Baik. Namanya ta'rid. Ta'rid ini ungkapan yang bisa dipahami bahwa dia mengingkari anak itu sebagai anaknya. Barakallahu fiik. Di sini dikatakan oleh Al-Hafiz rahimahullahu taala, طيب التعريض هو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر. طيب التعريض يعني ucapan yang diucapkan tapi dipahami dari ucapan ini sesuatu yang lain yang tidak disebutkan. Ini ta'rid. Paham? Seperti kalau misalnya dia pengen menikahi seorang perempuan, sebenarnya dia pengen terhadap perempuan ini, tapi tidak bisa dia mengatakan saya pengen menikahi engkau, tapi dia mengatakan saya pengen menikah dengan perempuan yang soleha. Baik. Bisa dipahami bahwa dia pengen menikahi perempuan itu, namanya ta'rid namanya. Paham? Wa yufariqul kinaya, kinaya lain lagi, bi annaha dhikru syai'in bi ghairi lafdhihi al-mawdhu yaqum maqamahu. Baik. Kinaya bi annaha dhikru syai'in bi ghairi lafdhihi. Yani menyebutkan sesuatu tapi bukan itu lafadznya. Baik. Bukan itu lafadznya. Ini kinaya. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ada seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wulida li gulamun aswad, ya Rasulullah, telah dilahirkan untuk aku anak hitam, dianya putih, istrinya putih, lahir kamari anak hitam. Baik. Namanya ta'rid. Barakallahu fikum. Semestinya anak putih juga, suami putih, istri putih, ini lahir kamari, ya mestinya putih juga sang anak. Tapi dia enggak. Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini kok kenapa aku memiliki anak perempuan, anak ini anak warna kulitnya putih, punya hitam. Faqala hal laka min ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan karena enggak boleh langsung menuduh. Dan tidak boleh seorang mengingkari bahwa itu bukan anaknya. Tidak bisa. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, apalagi orang-orang dua-duanya saleh, salehah. Suaminya bau, benar, bagus. Soalnya istrinya Masya Allah, Afifah. Ya, ini sangat menjaga diri, terhormat. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan daripadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halaka min ibil?" Adakah engkau memiliki unta-unta? Karena ini orang badu. Barakallahu fik, atau Arabi atau ya, pokoknya memiliki unta lah. Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala ma alwanuha? Kata Rasulullah, terus apa warna-warna untamu itu? Qala humur. Ya merah-merah, ini kuning, kemerah-merahan maksudnya. Qala hal fiha min awraq? Kata Rasulullah SAW, apakah di antara unta-untamu itu yang banyak itu ada warna abu-abu? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala fa anna dhalik? Lalu terus dari mana untamu yang abu-abu itu? Hah? Dari mana? Tidakkah? Cuma unta-untamu saja, tidak bergabung dengan unta-unta orang lain. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dari mana unta yang berwarna abu-abu itu? Qala la'allahu naza'ahu irqun. Kata Arabi ini, ya boleh jadi. Di keturunan unta-untaku ini ada unta warna abu-abu. Nah sekarang baru muncul. Barakallahu fikum. Naza'ahu irqun ini ya, yani ada kalau besar gennya misalnya. Barakallahu fikum. Gen dari moyangnya dulu ada moyangnya berwarna abu-abu, moyangnya unta ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen mengingatkan, boleh jadi moyangmu dulu atau moyang istrimu ini ada orang yang berwarna atau berkulit hitam. Jadi jangan begitu ada sesuatu langsung disikapi, langsung di barakallahu fikum. Enggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnuka hadza naza'ahu. Diberikan contoh. Ya boleh jadi anakmu ini yang berwarna, yang berkulit hitam, boleh jadi naza'ahu irqan. Ya ini di bapak moyangnya dulu ada yang berwarna kulit hitam. Barakallahu fikum. Jadi jangan langsung dituduh macam-macam. Walaupun dia tidak menuduh, ya kan? Dia kan cuma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Ini ta'rid namanya. Ta'rid. Ya Rasulullah. Dilahirkan untuk aku ini, istriku melahirkan anak berkulit hitam sementara aku kulit putih. Istriku juga kulit putih. Lah kenapa ini keluar anak berkulit hitam? Maka diberikan ilustrasi. Barakallahu fikum. Tentang ontanya dia sendiri, bahwa dia memiliki onta rata-rata yakni kuning kemerah-merahan. Kemudian ada di antaranya yang berwarna abu-abu. Dari mana ini? Ya, karena mungkin ada keturunannya sana. Ada bapak moyangnya unta ini yang berwarna abu-abu dulunya. Sehingga gennya muncul mungkin di cucu keberapanya begitu. Baik. Nah, demikian juga manusia. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.